Caritane wayang Jawi ing Oh. Warunge dibuka, ditoto sendok dan giring. Panas kebul-kebul, nyamleng tenan, wedang rondene. Peteng remeng-remeng, manis-manis belayane. Senen lengo potro, sing dipikir ora. bisa ngomong. lo bass. Hey DJ. Please welcome DJ Arif Remix. Lupas.